Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada sekian pertemuan yang lalu, kita sudah mulai membahas tentang beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bersin. Kita sudah sebutkan berapa adab? Berapa? Berapa? Tiga. Bagus. Yang pertama, menutup wajah. Yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Yang ketiga, mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji adab yang keempat. Akan mengkaji adab yang keempat yang berkenaan dengan orang yang mendengar. Kalau adab pertama, kedua, ketiga berlaku bagi orang yang bersin. Adab yang keempat ini berlaku bagi orang yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar orang lain bersin. Apa yang seharusnya dia lakukan? Adab yang keempat adalah mendoakan. Apa? Mendoakan. Doanya apa Ustaz? Doanya adalah kita ucapkan yarhamukallah. Apa? Yarhamukallah. Dalilnya adalah hadis yang sedang kita pelajari, yaitu hadis yang ke-10 dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Seandainya salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. "Walyaqul lahu akhuhu." Dan hendaklah saudaranya, apa? Saudaranya mengucapkan untuknya, yaitu untuk orang yang bersin, yarhamukallah. Hendaklah, apa tadi? Saudaranya. Kalau yang bersin bukan saudara gimana? Gak ada hubungan kerabat, teman kuliah gitu, teman kantor, gak ada hubungan kerabat. Gimana? Tetap mengucapkan enggak? Ya. Duh, Nabi mengatakan saudaranya. Masya Allah. Satu saudara yang dimaksud adalah saudara seiman atau saudara sesama muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Alhamdulillah kita semuanya apa? Bersaudara. Tapi masalah warisan kok ya. Saudara seagama. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, di dalam Sahih Bukhari redaksi hadisnya bunyinya seperti ini. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu. Yang artinya hendaklah saudaranya atau temannya. Jadi ada kata apa? Atau. Sehingga enggak usah galau. Kalau ternyata enggak ada hubungan kerabat, tetap jenengan ucapkan apa? Yarhamukallah. Ya. Apa arti yarhamukallah? Apa arti yarhamukallah? Yarhamukallah artinya menurut sebagian ulama, semoga Allah merahmatimu. Apa? Semoga Allah merahmatimu. Rahmat itu apa toh? Kasih sayang. Jadi kita doakan saudara kita ini supaya disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang itu kan kalimat yang sifatnya umum. Ya. Sayang itu bisa berbentuk Allah mencurahkan kesehatan dan kesehatan itu digunakan untuk ibadah. Ya. Karena tidak mesti orang sehat itu disayang Allah. Ya. Ada enggak orang sehat enggak disayang sama Allah? Ada. Wis sehat orang sholat bareng arep mati nembe. Ya. Sehat termasuk bentuk sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dia dikaruniai kesehatan dan kesehatannya digunakan untuk beribadah. Maka ketika kita doakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, mencakup di dalamnya mudah-mudahan engkau sehat dan kesehatanmu digunakan untuk ketaatan kepadanya. Karena ketika orang bersin, dia akan bergerak. Ya enggak ada enggak orang bersin itu tetap diem gitu. Ada enggak? Enggak, pasti dia akan apa? Akan bergerak kayak gempa gitu. Apalagi nun sewu yang bukan postur, apanya? Size, big size. yang gemuk. Kalau yang gemuk itu kan kadang-kadang bisa-bisa kursi kayu itu bisa patah itu. Saking apanya? Saking hebatnya goncangan yang ditimbulkan dari bersin. Makanya pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa ketika orang bersin itu udara yang keluar. Udara yang apa? Keluar. Ketika kita bersin kan keluar udara ya. Keluar enggak? Keluar. Bahkan kadang-kadang sama air juga kan keluarnya kan. Kecepatannya ya. Kecepatannya disebutkan dalam Wikipedia ya. Kecepatannya itu 70 meter per detik. Berapa? 70 meter per detik. Berarti berapa kilometer itu, Ustaz? 200 kilometer, 250 kilometer per jam. Itu cepatnya kayak gitu tuh. Ya. Jadi ketika keluar sesuatu kan mesti tubuh kita akan refleks bergerak. Alhamdulillahnya setelah seperti itu kok kembali seperti semula, tangane balik maning. Cuma jenengan, misalnya ini ditarik, tangannya ditarik berapa tadi kecepatannya? 250 km/jam. Jadi tangan kita dijirit terus ada yang narik pakai motor, meng. Lepas. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba ini bahwa setelah dia bersin mengeluarkan sesuatu yang sangat kencang, anggota tubuhnya ini tetap di tempatnya masing-masing. Kepalanya masih utuh. Padahal jenengan nek bar bersin jajal dimek bukan sing apa? Bukan sing copot apa kepri we. Ya, sangat mungkin keluar sesuatu dari tubuh dengan kecepatan yang tadi saya sebutkan, sangat mungkin kemudian salah satu di antara anggota tubuh kita ada yang lepas, ada yang persendiannya geser, ya. Maka ketika kita bersin, kan dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya telah mendapatkan nikmat berupa bersin, dan setelah bersin anggota tubuh saya tetap pada tempatnya, tidak pindah-pindah, tidak copot, tidak geser, ya. Kemudian saudaranya mengingatkan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau telah diberi kesehatan, kepulihan setelah engkau bersin. Dan mudah-mudahan kesehatanmu itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu arti dari apa? Yarhamukallah. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah itu berarti orang-orang zaman kuno, ya. Orang-orang zaman bahula dulu, mereka itu punya mitos dengan bersin, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi mereka itu kalau ada orang bersin, mereka itu ki bakalan sial ge. Ya, bakalan cilaka. Ya. Entah cilakanya apa. Apalagi kalau misalnya yang bersin adalah musuhnya. Lah ki cilaka temenan ki. Itu orang jahiliyah, percaya mitos. Dan ternyata di zaman modern ini juga masih banyak yang percaya apa? Mitos. Dan mitos di zaman kita ini banyak banget. Ada yang mitos angka, ada yang mitos bulan, ada yang mitos hari, ya. Angka pira? 13. Angka pira maning? Angka berapa lagi? Angka 4. Kok bisa angka 4? 4 ya. Karena 1 tambah 3 sama dengan 4. Di sebagian hotel enggak ada di lift itu nomor 4. Di sebagian hotel enggak ada di lift nomor apa? Nomor 4. Dari 3 langsung 5. Percaya di pesawat kursi nomor 13 sebagian maskapai enggak ada. Habis 12 langsung berapa? 15. Padahal ujarku ya sing duwe pesawat wonge pinter-pinter, cerdas-cerdas ujarku ya. Tapi si percaya mitos. Ini keyakinan orang bahula. Ya, keyakinan orang zaman dahulu kala. Nah, orang-orang jahiliyah mereka itu percaya kalau ada orang bersin, ini bakalan sial. Begitu datang Islam, mitos tadi langsung dihapus. Dan memang salah satu misi Islam adalah menghapuskan apa? Mitos. Maka aneh kalau ada orang Islam masih takut dengan bulan Suro. Ora wani barang gawe bulan apa? Suro. Kenapa? Khawatir rumah tangganya tidak harmonis. Seakan-akan dia telah melakukan survei, melakukan jajak pendapat, ya. Istilah kerennya apa itu? Sekarang lagi rame-ramenya apa itu? Apa? bukan quick count. Apa? Polling, nah betul, polling. Nah. Apa jenengan pernah melakukan polling orang yang menikah di bulan apa? Suruh mesti pegatan. Ya, jere sapa? Malah untung. Ya. Bati akeh. Apa badine? Ya kalau misalnya jenengan di bulan lain, orang biasanya nikahkan bulan apa sih? Biasanya sukanya Syawal sama besar, besar itu Dzulhijjah. Ya, biasanya orang bilang gitu kan. Coba bayangkan, misalnya dalam satu bulan yang undang kita ada 20 misalnya, 20 undangan. Itu kira-kira jenengan nyiapkan duit berapa? Satu undangan 100.000? Siantong Ustaz kecilnya Ustaz. Pasti kita kan akan pikir-pikir berapa yang keluar. Tapi ini undangan sebulan kursi citok. Masya Allah itu. Bati temenan gue. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bahwa kita itu orang Islam gak pantas percaya mitos. Ya. Islam itu datang siantong Ustaz kecilnya Ustaz. Pasti kita kan akan pikir-pikir berapa yang keluar. Tapi ini undangan sebulan kursi citok. Masya Allah itu. Bati temenan gue. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bahwa kita itu orang Islam gak pantas percaya mitos. Ya. Islam itu datang salah satunya, salah satu tujuannya adalah untuk memberantas mitos. Makanya begitu ada mitos di zaman jahiliyah bahwa bersin itu mendatangkan apa tadi? Sial. Langsung diganti. Diajarkan di dalam Islam kalau ada orang bersin malah didoakan apa? Yarhamukallah. Udah orang malah cilaka. Enggak. Malah didoakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepadamu. Itulah Islam. Ya. Yarhamukallah. Ketika kita praktekkan ini, akan timbul kasih sayang. Ini hikmahnya. Akan timbul kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya. Bayangkan cuma bersin aja udah didoakan. Apalagi kalau ngasih sesuatu kepada kita. Ya. Cuma bersin, bersin. Bersin aja didoakan. Yarhamukallah. Itu kalau faham. Ya. Kalau seandainya kita faham adab-adab Islam, saudara kita yang sholat di samping kita mendoakan kita ketika dia mengucapkan di dalam tasyahudnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Orang di samping kita gak kenal sama kita. Apalagi ketika kita umroh, ketika kita haji. Di samping kita kadang-kadang ada orang hitam. Kita gak tahu siapa dia. Dia mendoakan kita. Timbul kasih sayang di antara kaum muslimin. Itulah salah satu praktek penerapan dari al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara buat muslim yang lainnya. Dan begitulah seharusnya keakraban di antara kaum muslimin. Sesama muslim akrab. Bukan malah sebaliknya. Sesama muslim, musuh-musuhan dengan non-muslim, akrab-akraban. Kepriwe sih, kebalik. Ya. Sesama muslim yang akrab, yang baik. Kalau ada kesalahan diingatkan. Ya. Gimana mas sama muslim malah anarkis? Ya. Kita tuduh yang enggak-enggak. Sesama non-muslim malah kita bermesra-mesraan. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim. Kalau seandainya non-muslim tersebut tidak memerangi kita, tidak ada larangan kita untuk berbuat baik sama dia. Akan tetapi seandainya kita berbuat baik sama non-muslim, apalagi sama muslim. Ya. Baik, itu adalah manfaat doa. Nah, Sekarang, apakah setiap orang yang bersin itu kita doakan seperti itu? Pertanyaan, dijawab. Apakah setiap orang yang bersin kita doakan yarhamukallah? Iya apa tidak? Tergantung apa? Tergantung? Betul. Tergantung dia yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan dan kita doakan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka nuwun sewu. Ya, tidak kita doakan yarhamukallah. Kaduhuma walam yushammitil akhar. Orang yang pertama oleh Nabi SAW didoakan yarhamukallah, orang yang kedua tidak didoakan. Orang yang kedua tidak didoakan. Faqila lahu, maka orang yang tidak didoakan itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang ada di situ tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ini dua orang sama-sama bersin, kenapa yang satunya kamu doakan, yang satu dia engkau doakan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah." Ya iyalah. Yang tadi saya doakan setelah bersin dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang tadi enggak saya doakan setelah bersin dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Di dalam riwayat lain, ya di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hakim, diceritakan bahwa dua orang yang bersin satunya itu lebih ningrat dari yang kedua. Katakanlah si A dan si B misalnya. Si A ini ningrat, berdarah biru, ya. Si B ini berdarah merah. Yang satunya ningrat, yang satunya orang biasa. Subhanallah. Ternyata yang mengucapkan alhamdulillah malah yang orang biasa. Yang ningratnya ini enggak mengucapkan alhamdulillah. Dan Nabi SAW gak peduli, Nabi SAW gak ngelihat ini ningrat, gak ningrat. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah didoakan sama Nabi SAW. Akhirnya begitu yang bersin itu yang ningrat, dia gak mengucapkan alhamdulillah sama Nabi SAW, diem aja Nabi SAW. Sedangkan yang orang biasa tadi, ya, dia bersin mengucapkan alhamdulillah langsung didoakan sama Nabi SAW. Ya rahamukallah. Faqala syarifu. Maka yang ningrat itu kemudian berkata kepada Nabi SAW. Ya. Wani dia berkata kepada Nabi SAW. Atastu indaka falam tushammitni. Wa atasa hadha indaka fashammattahu. Wahai Rasul. Aku bersin di hadapanmu enggak engkau doakan. Lah ini. Ini maksudnya adalah. Orang biasa ini bersin di hadapanmu kamu doakan. Apa jawaban Nabi SAW? Inna hadza dzakarallaha fa dzakartuhu. Fulan ini, siapa fulan? Orang biasa tadi ketika dia bersin dia ingat Allah. Maka aku pun ingat dia. Kenapa aku ingat dia? Karena dia ingat Allah. Wa innaka lah kamu nasitallaha fa nasituka. Lah kamu lupa Allah maka aku pun melupakanmu. Simple jawaban dari Nabi SAW. Ya. Dia ingat Allah maka saya ingat dia. Kamu lupa Allah maka saya lupa kamu. Ada sebuah kaidah mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Carane wong Jawa sapa nandur bakal ngunduh. Ora nandur ngundungane sapa? Ngundungane tanggane ya nyolong dadine. Ya. Ora nandur pengin ngunduh, enggak nanem pengin metik. Ya. Nanem dulu baru metik. Ya. Maka orang yang tadi walaupun dia orang biasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Karena kemuliaan di sisi Allah itu bukan dilihat dari apanya? Dari ningratnya, dari hartanya, dari mobilnya, dari jabatannya. Bukan dilihat dari itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mungkin enggak orang miskin bertakwa? Mungkin enggak? Mungkin. Orang kaya bertakwa mungkin? Mungkin. Seorang rakyat jelata mungkin enggak bertakwa? Mungkin. Pejabat mungkin enggak bertakwa? Mungkin. Kemungkinannya sama. Ya. Semuanya punya kemungkinan, semua punya peluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan kemudian jenengan itu berkecil hati ketika bertemu dengan orang ningrat atau ketemu dengan keturunan orang yang punya garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sesungguhnya kedekatan nasab itu enggak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair itu memberikan gambaran antara dua orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang satunya enggak ada hubungan kerabat sama sekali dengan Nabi SAW. Yang satunya punya hubungan kerabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Yang enggak punya hubungan kerabat sama Nabi SAW siapa? Salman. Siapa? Salman. Salman Al-Farisi. Farisi itu mana tau? Persia. Persia. Persia itu sekarang di mana? Persia itu ya Iran. Kemudian mana? Afghanistan. Ya, daerah sana itu Persia. Gak ada hubungan kerabat sama sekali dengan Nabi SAW. Kecuali mungkin ketemunya di Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Nyong ya iya pada baik kalau jenengan. Kok ketemu kalau Nabi SAW? Gak usah minder. Ya. Yang satu Salman, yang satu siapa? Abu Jahal. Apa kata penyair tersebut? Laqad rafa'al Islamu Salman Farisin. Salman dengan keimanannya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali. Dengan apanya? Dengan keimanan. Walaqad wada'a syirku Aba Jahlin. Walaqad wada'a syirkun nasiba Aba Jahlin. Adapun kesyirikan, kekufuran telah membuat sosok Abu Jahal yang merupakan kerabat dekatnya Nabi SAW diletakkan oleh Allah serendah-rendahnya. Gak ngefek. Walaupun apa? Punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW tadi memuliakan siapa? Orang biasa tadi. Karena dia itu mau mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan yang ningrat tadi, dia lupa Allah. Maka dilupakan sama Nabi SAW. Berikutnya, apa hukumnya kita mengucapkan yarhamukallah? Ketika kita dengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, apa hukumnya kita mendoakan yarhamukallah? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti ini orang dosa loh. Sunnah. Boleh sing gampang. Wajib itu kan ada dua ya. Apa? Fardu ain sama apa? Fardu kifayah. Nah ini yang mana nih? Kalau yang berpendapat wajib yang mana? Ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan fardu ain. Jadi kalau saya bersin, sekarang, ya, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, setiap yang dengar harus mengucapkan yarhamukallah. Ini suaranya keluar enggak? Enggak. Kalau suaranya keluar, orang setiap orang yang dengar harus mengucapkan apa? Yarhamukallah. Subhanallah. Sebuah kisah ya, intermezzo dulu ya. Ada tiga pendapat, jangan lupa. Ada berapa? Tiga pendapat. Di zaman dahulu, kan belum ada ini. Belum ada apa? Pengeras suara, belum ada mikrofon. Sedangkan pengajian zaman dahulu, itu yang hadir banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Imam Ahmad, itu majelisnya itu ribuan, belasan ribu. Ya melasih banget ya Imam Ahmad ya. Mereka pakai apa? Kalau istilah orang tuh zaman dahulu, itu yang hadir banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Imam Ahmad, itu majelisnya itu ribuan, belasan ribu. Ya melasih banget ya Imam Ahmad ya. Mereka pakai apa? Kalau istilah orang tuh bilal. Apa namanya? Penyambung suara. Penyambung suara. Suatu saat kalau enggak salah Imam Ahmad atau siapa, saya lupa, salah seorang ulama bersin mengucapkan alhamdulillah, jamaahnya yang jumlahnya ribuan belasan ribu, yarhamukallah. Yang sebelah sana belakang sini kan enggak tahu apa mau. Yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Yang paling ujung, paling belakang, itu di pelataran istananya raja. Jadi pengajiannya di masjid, jamaahnya sampai ke mana? Sampai pelataran istananya raja. Raja ini, kian apa kian ramai teman. Imam Ahmad bersin. Pada zaman dahulu, mereka itu sangat bersemangat untuk mendoakan orang yang bersin. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Fardhu ain. Berarti kalau ditinggalkan dosa. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, saya bersin di sini, kemudian satu masjid misalnya 490 orang, kalau yang mengucapkan yarhamukallah baru berapa? 489, maka yang satu orang dosa. Kecuali yang kecil-kecil. Kecil-kecil mereka belum apa? Belum balik. Ya, belum balik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Hukumnya fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Masih ingat fardu kifayah apa? Kalau satu orang sudah melakukan, maka yang lainnya tidak wajib lagi, walaupun tetap dianjurkan. Misalnya nih, saya bersin, kemudian yang paling depan mengucapkan yarhamukallah, yang lainnya enggak baca, ora apa-apa. Tapi yang mandan kepriwilah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan sunnah. Apa? Sunnah. Berarti kalau saya bersin semasjid orang nasing apa? Mendoakan yarhamukallah, ora apa-apa. Ora dosa maksudnya. Milih yang mana? Tetap milih sing sunnah. Kalau kita perhatikan, pendapat yang pertama ini dalilnya kuat. Pendapat yang pertama dalilnya kuat, bukan berarti pendapat yang kedua, ketiga itu enggak kuat. Akan tapi saya melihat dalil pendapat yang pertama ini kuat. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ketika membicarakan tentang adab orang bersin, beliau bersabda, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Ketika ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka bagi setiap muslim, bagi setiap muslim, dia punya kewajiban untuk mengucapkan yarhamukallah. Hakon di sini oleh sebagian ulama diterjemahkan wajib. Ya. Wajib bagi setiap muslim yang dengar. Yang apa tadi? Yang dengar. Kalau enggak dengar gimana? Kalau enggak dengar gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau enggak dengar enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Tadi kita sudah sampaikan mengenai hukum apa? Hukum mengucapkan yarhamukallah, bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada berapa pendapat? Ada tiga. Yang pertama apa? Fardhu ain, yang kedua fardhu kifayah, yang ketiga sunnah. Dan kita telah sampaikan bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan fardhu ain dalilnya cukup kuat. Sahih dalam Bukhari bahwa Nabi SAW menegaskan bagi setiap muslim yang mendengar, ya, yang mendengar. Dan memang ada sebagian ulama mengatakan mendengar ini tidak, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Hajar kalau enggak salah, itu berpendapat bahwa mendengar ini tidak harus mendengar dengan apa? Dengan lisan. Bisa saja mendengar itu adalah kita tahu ketika ada orang dia di pojok sana atau di depan kita atau di samping kita, kita dengar dia, kita melihat bibirnya apa? Bergerak. Atau misalnya kita mendengar ketika ada teman kita yang di sampingnya lagi sana mengucapkan yarhamukallah. Berarti itu pertanda bahwa orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kata sebagian ulama itu sudah mewakili. Berarti kita pun yang walaupun tidak mendengar langsung harus mengucapkan yarhamukallah. Sebagian ulama mengatakan enggak seperti itu, ya. Itu hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar apa? Mendengar. Kalau enggak mendengar ya enggak. Lah terus bagaimana dengan orang yang tuna? Orang yang tuna? Tuna rungu. Gimana dia mau mendengarnya? Ya. Maka dari situlah sebagian ulama mengatakan yang penting dia mengetahui. Ya, mengetahui walaupun tidak apa? Tidak mendengar orang itu mengucapkan alhamdulillah. Terlepas jenengan mau ngambil pendapat yang mana, pertama atau kedua atau ketiga, akan tetapi tidak sepantasnya kita mengabaikan adab ini. Ya. Kadang-kadang orang itu salah kaprah. Ki hukumnya apa? Sunnah. Lah, sunaike. Itu salah kaprah. Ya, makanya masjid-masjid itu sering apa? Sering kosong. Apa alasannya? Sholat jamaah kan sunnah. Saya tidak memungkiri bahwa pendapat yang mengatakan sholat jamaah sunnah itu ada. Dan itu pendapat yang cukup kuat. Walaupun pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Akan tetapi yang kita bahas itu bukan apa hukumnya, tapi ketika kita sudah tahu hukumnya sunnah, apa artinya? Artinya sunnah itu kita berlomba-lomba untuk apa? Prakteknya apa? Begitu kita tahu hukumnya sunnah, mari kita berlomba-lomba untuk meninggalkan. Itu kan prakteknya kan? Jadi orang jamaah di masjid, apanya gimana? Bok sunnah. Berarti kan kita begitu tahu itu hukumnya sunnah, kita berasal menjentuk orang bersin mengucapkan yarhamukallah. Jenengan mau mengambil, terserah jenengan mau berpendapat bahwa salat berjamaah itu. Saya kasih contoh nih, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tentang fiqhiyah biasa. Ya. Siapa? Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Pernah ini juga masuk masalah menjawab kapal besar. Ketika sedang di perairan, kasih contoh nih. Dia mungkin berdiri di dak gitu ya, di pinggir pagernya kapal. Rahimah lihat ke tepian. Ternyata di tepian sono ada orang bersin. Kemudian mengucap alhamdulillah. Dan mungkin orang itu keras ya mengucap alhamdulillah sampai kedengaran kemana? Ke kapal. Begitu Imam Abu Dawud tahu bahwa orang yang di tepian sana itu bersin dan mengucap alhamdulillah, dia langsung cari tukang kapalnya ini, nahkodanya ini, nyontek nyewa sampan. Istilahnya apa kalau kapal kecil? Skoci. Skoci, aku tak nyewa skoci. Gua ngapa aku harus menganah? Anah apa sih? Arab ngomong yarhamukallah. Akhirnya begitu dapat skoci, dia pun langsung gratis apa bayar? Bayar satu dirham. Satu dirham. Berapa ya? Berapa? Ya mungkin ya, mungkin sekitar 500 ribuan lah, sekitar itu. Subhanallah, 500 ribu. Ya. Kalau orang yang enggak ngelihat pahala, emon-emon temen di 500 ribu, mendingan gua tuku. Gua tuku apa? Nah. Maka dia pun segera naik sampan ke tepian, kemudian biskutul yarhamukallah. Terus bali maning. Kurar apa? Yarhamukallah. Ini ulama, Imam Abu Dawud. Maka dia balik naik kapal. Orang yang di kapal, orang-orang yang lain kan pada segitunya sih, gitulah kira-kira. Kok segitunya banget? Cuma mau mengucapkan yarhamukallah saja nyewa kayak gitu. Apa jawaban beliau? La'allahu yakunu mujabat da'wah. Jawabannya apa? Fulan, jamaah, pengajian, ya, kalau sekarang istilahnya. Siapa tahu, orang yang bersin di tepi tadi itu, ketika dia mendoakan aku, kan dia alhamdulillah. Imam Abu Dawud mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dia membalas apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Siapa tahu doanya dia itu dikabulkan sama Allah. Siapa tahu doanya orang tadi ketika dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, mendoakanku membalas. Ketika aku mengucapkan sama dia rahmukallah, dia balas aku dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Siapa tahu doanya itu dikabulkan sama Allah. Lihat bagaimana seorang ulama. Orang mentang-mentang apa? Ulama. Apa mesti ulama gue, ustadz gue, dongannya mesti apa? Mandi terus? Belum tentu. Bisa jadi jamaah itu lebih manjur, lebih didengar doanya dibandingkan ustadznya. Maka dia jawabannya seperti itu. Siapa tahu doanya dia dikabulkan. Oh gitu ya. Akhirnya mereka tidur malam harinya. Ketika mereka pada tidur, ada yang mendengar suara, entah mimpi entah tidak, ya ahlas safinah, wahai para penumpang kapal. Inna Aba Dawud ashtaral jannata minallahi bidirham. Sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan satu dirham. Alias sinyal bahwa doanya orang tadi itu dikabulkan sama Allah. Surga. Beli surga berapa? Satu dirham. Kepriwe akeh ora satu dirham Mumuk bayangannya akeh banget ya. Begitu dengar surga kira-kira masih akeh orang. Orang yang infak 1M aja belum tentu masuk surga. Tergantung apa? Tergantung keikhlasannya, diterima sama Allah atau tidak. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini akan kita bahas sih. Ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kalau yang bersih non muslim, nanti kita akan bahas jawabannya apa kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau bersihnya dalam 1 menit beberapa kali karena sakit, apa yang harus dibaca. Ini semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus kalau yang bersin wanita bagaimana, atau yang bersin laki-laki bagaimana. Terus juga nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kalau bersin ketika sholat bagaimana, ya, kalau bersin ketika khutbah Jumat bagaimana, apa yang harusnya kita lakukan. Ini semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersin ketika khutbah Jumat bagaimana, apa yang harusnya kita lakukan. Ini semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.